Alhamdulillah. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, kuna kami katakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendzalimi satupun hambanya, dan hal tersebut dikarenakan dia adalah zat yang sangat adil, dia adalah zat yang sempurna keadilannya. Akan tetapi Jahmiyah, demikian juga Asy'ariyah, mereka mengatakan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah zalim, karena berbuat zalim satu hal yang tidak mungkin bagi Allah. Walaysa li'annahu qadirun 'ala ayyadhlima walakinahu la yadhlimu. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kuasa untuk berbuat zalim, akan tapi Allah tidak mau berbuat zalim. Namun karena berbuat zalim itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu Jahmiyah dan Asy'ariyah mengatakan, karena makhluk seluruhnya adalah makhluk Allah, seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka jika mereka adalah milik Allah, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang yang berbuat baik, maka Allah sedang menyiksa sesuatu yang jadi miliknya. Dan siksaan Allah terhadap orang yang berbuat baik, berbuat baik tersebut bukanlah kezaliman, karena boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat dalam berbuat berkaitan dengan apa yang dia miliki, makhluk yang dia miliki, sebagaimana yang dia kehendaki. Akan tetapi perkataan mereka ini adalah perkataan yang tidak benar. Li'annau, karena jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan orang-orang yang berbuat baik dengan pahala dan orang-orang yang berbuat jelek dengan siksa, summa ahsanal muhsin, kemudian orang yang berbuat baik telah berbuat baik, fa'adha bahu wasa, lalu kemudian Allah menyiksanya, dan orang yang berbuat jelek telah berbuat jelek, lalu Allah memberikan pahala badannya, maka minimal kita katakan sesungguhnya hal tersebut bahasyahu, itu satu hal yang mustahil bagi Allah, berarti Allah menyelisih janjinya. Ini minimal yang kita katakan. Jadi telah dilakukan bahwasanya hal ini, yaitu siksaan untuk orang yang berbuat baik dan pahala untuk orang yang berbuat jahat, adalah satu hal yang bertolak belakang dengan keadilan, dan satu hal yang bertolak belakang dengan kejujuran dalam berkata dan dalam berfirman. Maka kami katakan kepada mereka Jahmiyah, demikian juga Asy'ariyah, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya Allah bisa berbuat zalim, akan tapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, karena dia adalah zat yang sangat sempurna keadilannya jalla wa ala. Dan jika demikian, maka kita ahlu sunnah mengatakan Allah tidaklah mendzalimi satupun hambanya, karena dia adalah zat yang sangat sempurna keadilannya, bukan dikarenakan kezaliman suatu hal yang tidak mungkin alias mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ini berkaitan dengan masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim, maka terdapat perbedaan tentang makna, tentang memaknai sifat Allah, di antara sifat Allah adalah tidak zalim, antara ahli sunnah dengan Asy'ariyah yang mengikuti Jahmiyah dalam masalah ini. Kalau Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya sebenarnya Allah bisa zalim terhadap hambanya, maka orang yang beriman dimasukkan neraka, orang yang kafir dimasukkan surga, itu kezaliman, dan Allah bisa melakukannya. Allah bisa saja orang yang beriman masa malah dimasukkan neraka selama-lamanya, orang kafir malah dikasih nikmat surga selama-lamanya. Itu bisa Allah lakukan dan ini kezaliman. Namun Allah tidak namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya karena Allah mengharamkan dirinya, mencegah dirinya, melarang dirinya untuk menzalimi hambanya. Ini akidah al-sunnah tentang sifat Allah tidak zalim. Lain dengan akidah as'ariyah yang mengikuti jejak Jahmiyah, mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim dikarenakan Allah memang tidak mungkin dan tidak bisa dan mustahil untuk berbuat zalim. Karena apapun yang Allah lakukan, maka terhadap makhluknya, terhadap manusia, maka itu adalah keadilan. Apapun yang Allah lakukan, karena semuanya adalah miliknya dengan kepemilikan yang mutlak. Semuanya adalah miliknya dengan kepemilikan yang mutlak. Karena semua adalah miliknya dengan kepemilikan yang mutlak, maka Allah mau berbuat apa saja, yaitu tidak zalim. Karena yang namanya zalim, menurut anggapan Jahmiyah, menurut anggapan As'ariyah, itu adalah berbuat semaunya pada milik orang lain. Kalau orang itu berbuat semaunya pada miliknya sendiri, itu tidak zalim. Ini kaidah zalim menurut Jahmiyah dan As'ariyah. Yang namanya zalim adalah berbuat semaunya, seenaknya, semenang-menangnya pada milik orang lain. Namun jika orang itu berbuat semaunya dan seenaknya pada miliknya sendiri, maka tidak disebut zalim. Ini pengertian zalim menurut Jahmiyah dan As'ariyah. Maka seandainya orang yang beriman dimasukkan ke neraka selama-lamanya dan orang yang kafir malah masuk surga, Allah tidak zalim. Menurut Jahmiyah dan As'ariyah, Allah tidak zalim. Karena manusia sebenarnya adalah milik Allah. Maka mau Allah apakan manusia ini, ya Allah tidak zalim. Dan definisi dan pengertian kezaliman sebagaimana pandangan As'ariyah dan Jahmiyah adalah satu yang tidak benar. Semisal seorang itu memiliki budak dan budak itu milik penuh seseorang, lalu budak ini setelah dia miliki setiap hari dia cambui tanpa salah, maka semua orang yang fitrahnya sehat akan mengatakan ini zalim meskipun itu miliknya. Budak itu ya milik-milik dia sendiri, dia tetap adalah seorang yang zalim. Maka ringkasnya kembali kepada dalil yang ada, maka dalil-dalil yang ada menunjukkan benarnya akidah al-sunnah yang mengatakan bahasanya Allah itu bisa berbuat zalim dengan bentuk orang yang beriman dimasukkan ke neraka selamanya dan orang kafir malah masuk surga. Ini adalah kezaliman. Ini adalah kezaliman dan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin untuk berbuat zalim, namun Allah mencegah dirinya untuk berbuat zalim sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi fa fadhalahu. Dan bantahan dan bantahan yang lain kita katakan, seandainya Allah telah berjanji orang beriman untuk masukkan ke dalam surga, kok malah orang beriman masuk neraka selama-lamanya, maka minimal dengan perbuatan ini Allah telah berbuat jelek, yaitu menyelisihi janji. Seandainya tidak kita katakan kezaliman, tetap ini adalah sebuah kejelekan karena berarti Allah menyelisihi janji. Tu Kemudian setelah ayat berikutnya, wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis. Karena minal jinni fa fasafa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis, dan iblis adalah dari bangsa jin. Lalu dia fasik durhaka terhadap perintah Rabbnya. Apa tetap itu nahuwa suriya tahu awliya. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai awliya, sebagai kekasih dan penolong kalian minggu ni selain aku yaitu Allah, wahum lakum adu. Padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian. Bisa lizari minah badala, maka ini adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan firman Allah wa idh qulna, maka idh di sini, kata-kata idh sangat sering kita jumpai, sangat sering ada dalam Al-Quran. Dan para pakar i'rab mengatakan bahasanya idh itu statusnya adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang. Lengkapnya uzkur idh, ingatlah ketika. Artinya uzkuhal bi'ahada lil ummati, sebutkanlah kisah ini kepada umat, kepada umatmu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengambil pelajaran, dan jelaslah bagi mereka keistimewaan Bani Adam, keturunan Adam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kami berkata kepada para malaikat, malaikat adalah satu alam gaib bagi kita, bagi manusia. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Sebagaimana Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqahum min nur, menciptakan mereka malaikat dari cahaya. Demikian Nabi sampaikan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil malaikatu min nurin. Bagaimana di catatan kaki, malaikat tercipta dari cahaya, wa khuliqal jannu min marjin min nar. Sedangkan jin itu tercipta dari nyala api, wa khuliqa adamu min mausifalakum. Dan Adam tercipta dari tanah yang telah diceritakan kepada kalian, yaitu tanah. Diatkan oleh Muslim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala a'lamana memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dari api. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia min tin, dari tanah, tanah yang bercampur air. Dan jika demikian, makhluk yang kita ketahui asal-masal penciptaannya ada tiga. Pertama malaikat itu dari cahaya, kemudian jin dari api, dan manusia dari tanah. Maka malaikat adalah alam gaib, dan satu alam gaib, dan mengimani adanya malaikat adalah salah satu rukun iman dari enam rukun iman. Dan malaikat itu berbeda dengan setan bagaimana nampak jelas dari ayat ini. Wahum, dan mereka malaikat aktaru minasyayatin, lebih kuat daripada setan. Wa ataru minasyayatin, maksudnya lebih kuat daripada jin. Dan malaikat itu lebih suci daripada jin, daripada setan. Dan mereka itu punya kemampuan untuk menembus, yaitu menembus langit yang tidak dimiliki oleh setan. Itu tiga poin yang saya sampaikan. Yang berkaitan dengan malaikat itu lebih suci daripada setan, pada jin, kecuali satu hal yang makruf, maklum, ya, karena setan ini pembangkang, sedangkan ini bukan berarti setan itu suci, malaikat lebih suci daripada setan, bukan berarti setan itu suci. Nah, setan itu pembangkang, setan itu pembangkang. Bagaimana kita katakan Islam adalah agama yang paling baik, bukan berarti dua Islam itu baik, dua Islam itu jelek. Malaikat itu lebih suci daripada setan, bukan berarti setan itu suci, setan itu buruk. Nah, karena mereka membangkang, karena sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat adalah suci, ya, karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat itu lebih kuat daripada jin, daripada setan. Maka dalilnya adalah kisah Sulaiman ketika menawarkan kepada para pengikutnya ada dari bangsa jin dan yang lainnya, siapakah yang bisa membawakan singgasananya Bilqis, siapakah yang bisa mampu. Maka kalau Ifrit dan jinni, maka jin Ifrit mengatakan, jin yang paling kuat mengatakan, aku bisa mendatangkannya dengan sebelum kau tegak berdiri dari tempat dudukmu. Ini kan kemampuan jin. Maka jin punya kemampuan bergerak cepat. Namun ada seorang yang diberi padanya kitab, diberi padanya pengetahuan tentang kitab suci, seorang yang soleh mengatakan bahasanya, aku bisa mendatangkan sebelum matamu kau pejamkan, sebelum matamu terbuka, maka aku juga bisa menghadirkan singgasananya Bilqis. Pejamkan matamu secepatnya, kemudian buka secepatnya, maka sebelum terbuka singgasana Bilqis dan di sini. Penjelasan ahli tafsir kenapa orang ini bisa lebih cepat daripada jin Ifrit, karena dia berdoa kepada Allah dan Allah lah yang mengirim malaikat untuk mengambilkan singgasana Bilqis. Maka hari ini menunjukkan bahasanya malaikat lebih jauh, lebih kuat daripada jin. Karena jin cuma punya kemampuan dari Sulaiman berdiri sampai sebelum tegak, nah, maka singgasana sudah sampai. Namun malaikat bisa lebih cepat lagi. Maka ini bukan, maksudnya dia lebih hebat, malaikat lebih hebat, jauh lebih hebat daripada daripada setan, daripada jin. Sedangkan poin yang ketiga yang disampaikan di sini, perbandingan antara jin dengan malaikat, bahasanya malaikat itu punya kemampuan daya tembus, yaitu menembus langit, satu hal yang tidak dimiliki oleh setan. Penjelasannya atau dalilnya adalah setelah kalimat tutupnya, maka setan tidak mungkin untuk masuk, ya, menembus ke langit, melintasi langit. Bahkan siapa yang berupaya untuk dekat-dekat dengan langit, langit dunia saja, maka dia akan diikuti dengan syihab, dengan nyala api yang membakar, yaitu bintang yang Allah gunakan untuk menembak setan. Berbeda dengan malaikat, malaikat bisa masuk, bisa naik, masuk ke dalam langit. Di antaranya adalah dalil bagaimana dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya adalah sahih, ketika Nabi Imam menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang tentang perjalanan arwah orang yang beriman dan orang kafir. Maka setelah arwah itu keluar, arwah orang yang beriman itu keluar dan diambil oleh malaikat maut, kemudian dipegang oleh para malaikat yang lain, kemudian langsung dimasukkan ke dalam kafan yang telah diambil dari surga, dari kain di surga, kemudian dibawa naik menuju langit satu demi satu. Fahum yang usuna, maka mereka, para malaikat, naik ke langit dengan membawa arwah Bani Adam, arwah anak Adam, sampai akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arwah orang yang beriman. Ada pun orang kafir, maka telah ditolak sebelum sampai langit dunia. Maka dimaksud dengan Bani Adam di sini adalah am namun uridu bihi al-khas. Kalimatnya umum namun maknanya adalah khusus, yaitu orang-orang yang beriman dari Bani Adam. Bahkan para malaikat adalah telah memenuhi langit, bagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya lain, langit itu mengerang dan layaklah langit itu mengerang, karena tidak ada satupun jengkal di langit ataupun daerah seluas empat jari di langit kecuali di sana ada malaikat yang bersujud atau berdiri atau yang lainnya. Maka Nabi katakan langit itu penuh dengan muatan malaikat sampai langit itu mengerang karena banyaknya muatannya. Ini menunjukkan bahasanya langit itu penuh dengan malaikat. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan malaikat dengan keimanan yang tiada keraguan di dalamnya. Dan bahasanya malaikat itu adalah makhluk gaib. Akan tapi boleh jadi malaikat itu bisa menjadi makhluk yang tidak gaib dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Jibril alaihissalam itu bisa dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marotain sebanyak dua kali seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ketika di Hira atau setelah turun dari Hira, Jibril duduk di antara di kursi di antara langit dan bumi, dan yang kedua pada saat Mi'raj. Dan ketika Nabi melihat sosok Jibril dalam rupa aslinya, maka Nabi lihat Jibril itu memiliki 600 sayap. Qasad adalah ufuq yang bisa satu sayapnya sudah bisa menutupi ufuk. Wahidun. Padahal cuma satu sayap saja. Wahada, maka ini menunjukkan betapa besarnya fisik Malaikat Jibril. Dan besarnya fisik Malaikat Jibril menunjukkan kebesaran dan keagungan Sang Penciptanya Jalla wa'ala. Bahkan terkadang Jibril bisa datang pada Jibril yang sifatnya sebagaimana tadi telah dijelaskan dan fisiknya telah tadi dijelaskan, terkadang bisa datang ala suratil insan dalam rupa manusia. Dia bisa malik rupa, bisa berubah rupa. Akan tetapi laisa taqallubuhu, berubahnya rupa Jibril ini hakada demikian bukanlah karena kemampuan Jibril, akan tetapi dengan kemampuan Sang Penciptanya yaitu Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah memberikan kepada Jibril kemampuan untuk berubah watakayuf dan menyesuaikan diri, berubah kepada rupa manusia dan menyesuaikan diri sebagaimana tingkahnya manusia. Jadi orang tidak bisa membedakan ini manusia asli ataukah manusia jadi-jadian, karena dia bukan hanya berubah bentuknya namun gayanya masih gaya malaikat, namun dia berubah bentuknya dan bisa menyesuaikan diri dengan gayanya manusia. Bikudratillahi Jalla wa'ala, dengan kuasa Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah berfirman selanjutnya Allah katakan usjudu li Adam, bersujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahasa sujud di sini maknanya adalah sujud tahiyat, sujud penghormatan. Maksudnya adalah inhina, Yang dimaksud dengan sujud dalam ayat ini adalah ukuk, membungkukkan badan. Sebagaimana di tafsir secara lain ketika menjelaskan surah Al-Baqarah, maka sujud diartikan dengan ukuk, dengan membungkukkan badan. Walaisa sujudan ala jubha, dan bukan sujud dalam artian dahi diletakkan di lantai. Maka inilah pengertian sujud. Yang namanya sujud adalah meletakkan jubha, meletakkan dahi di lantai. Ini yang disebut sujud. Nah, kenapa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat, kepada Adam, maknanya dalam rukuk, inhina, membungkukkan badan dalam rangka hormat, dan bukan sujud dalam artian meletakkan dahi di lantai. Para ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir berkata demikian firaun dalam rangka lari menghindar supaya sujud tersebut, sujud malaikat, bukanlah sujudnya dahi di lantai. Menimbang bahasanya sujud dalam pengertian dahi diletakkan di lantai, la yasihu illa lillah, tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah. Maka berkaitan dengan pendapat ini, maka kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan bantahan untuk ulama yang sebagai tafsir yang mentakwil sujud di sini dengan rukuk, sujud di sini dengan al-inhina, membungkukan badan. Beliau katakan, akan tapi yang jadi kewajiban kita adalah memahami kalimat sebagaimana makna zahirnya. Oleh karena itu kita katakan hukum asal yang namanya sujud, makna asalnya, makna pokoknya adalah meletakkan dahi di lantai. Maka jika sujud ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka bukanlah kemusyrikan. Sebagaimana membunuh jika tanpa alasan adalah dosa besar, akan tapi jika membunuh dan niat dan maksud membunuh itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka statusnya adalah taat, statusnya adalah ketaatan. Dalilnya adalah Ibrahim, sang kekasih Allah alaihissalatu wassalam, diperintahkan untuk membunuh dan menyembelih anaknya sendiri, lalu dia taat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyara'ah, dan mulailah Ibrahim melaksanakan prosesi penyembelihan. Pedang sudah disiapkan, ini sudah anaknya sudah ditidurkan. Oleh yang pada tidaklah samar bahasanya menyembelih anak berarti memutus kekerabatan. Akan tetapi dikarenakan membunuh di sini atau maksud membunuh di sini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka membunuh di sini nilainya adalah ta'atan, ketaatan. Walam matahakakum rasulullah, dan tatkala telah jelas apa yang telah terwujud, apa yang Allah inginkan, yang Allah inginkan dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk membunuh anaknya adalah ibtila, memberikan ujian, manakah yang lebih dicintai, lebih cinta anak atau lebih cinta Allah. Maka setelah Allah memberikan perintah ini dan menguji Ibrahim dengan perintah ini, dan nampaklah Ibrahim adalah seorang yang taat, maka Allah menghapus perintah tersebut dan menghilangkan kesempitan dan kesusahan untuk Ibrahim sebelum benar-benar dilaksanakan. Dan jika demikian, maka sujudnya para malaikat kepada Adam seandainya bukan karena perintah Allah adalah kemusyrikan, akan tapi karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sujudnya malaikat kepada Adam adalah ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adam adalah bapak manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal min tin, dari tanah yang bercampur air. sebagainya, serta istrinya lumpuh. Wa khalaqahu bi yadihi, dan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan ini ada di catatan kaki. Dalil yang sebagaimana di catatan kaki disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis ketika iblis itu sombong, tidak mau taat kepada taat terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Setelah Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maka Allah katakan, "Qal ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Maka ayat ini dalil bahasanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan ayat ini dalil bahasanya Allah punya tangan, dan ayat ini dalil bahasanya tangan Allah ada dua. Ini dalil dari Al-Quran. Sedangkan dalil dalam dari hadis, maka dihasilkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang menceritakan perdebatan antara Adam dengan Musa alaihi wassalam. Musa berkata kepada Adam, "Anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu biyadihi." Engkau adalah Adam, satu makhluk yang Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Dalil hadis yang lain, dalil hadis yang kedua adalah hadis tentang syafaat uzma. Manusia berkata kepada Adam, "Ya Adamu anta abul basyari khalaqaka Allahu biyadihi." Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Maka itulah dalil dari Quran dan Sunnah, satu ayat dari Al-Quran dan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dengan tangannya. Kembali ke atas, kalau ahlul ilmi, para ulama mengatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan satu makhluk dengan tangannya kecuali dua, kecuali Adam dan surga. Dan atau Aden, dan Aden disini sifatnya surga, Aden namanya iqamah, menetap. Dan demikianlah surga, semua orang yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga juga dengan tangannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat dengan tangannya. Dalilnya ada di catatan kaki, yaitu dalam hadis tentang perdebatan antara Adam dengan Musa. Anak Adam, bahasanya Adam berkata kepada Musa, "Engkau Musa, Allah memilihmu dikalamihi dengan firman-Nya." Artinya engkau langsung mendengar firman Allah. "Wa khattarata biyadihi." Dan Allah tuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain, kata balaka Taurat biyadihi, Allah tulis Taurat dengan tangannya. Maka ini tiga hal yang seluruhnya karena biyadillah, Allah ciptakan atau Allah tulis dengan tangannya. Adapun selain Adam, ya, manusia semacam kita saat ini, demikian juga binatang atau yang lain, maka Allah ciptakan dengan Allah katakan kun. Faya kun, lalu terwujudlah apa yang Allah inginkan. Dan Adam adalah seorang nabi dan bukan rasul, karena rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia, kepada umat manusia adalah Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Allah utus Nuh ketika manusia telah berselisih sudah tidak lagi semuanya bertauhid, namun sudah ada yang melakukan kemusyrikan. Bagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah, dulu manusia itu satu umat. Umat di sini bisa mungkin kita maknakan dengan din, karena salah satu makna umat dalam Al-Quran adalah din. Dulu manusia agamanya satu, agamanya sama, yaitu tauhid semua. Faba'atallahu nabiyyi mubasyirina wa mundzirin. Maka lalu Allah utus para nabi memberikan kabar peringatan, kabar gembira untuk orang yang beriman dengan surga, dan kabar ancaman dengan neraka untuk orang-orang yang kafir. Man ayat artinya dulu manusia adalah satu agama, lalu mereka berselisih tentang agama. Ada yang masih tetap bertauhid dan ada yang sudah coba-coba syirik. Maka Allah utus para nabi dengan tugas memberikan kabar gembira dengan surga untuk orang yang beriman, dan kabar ancaman dengan neraka untuk orang yang kafir. Oleh karena itu maka Rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, sedangkan Adam adalah sekedar seorang nabi mukallamun yang diajak bicara alias mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki tentang dalil kalau Nuh adalah rasul pertama adalah hadis syafaat. Di sana disebutkan, maka manusia mendatangi Nuh selalu mengatakan, ya Nuhu anta awwalu rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah kirimkan kepada penduduk bumi. Kemudian dalil kalau Adam itu adalah nabi, ada sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud At-Tayalisi, demikian juga Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayul anbiya'i kana awwal, kana awwala, wa Rasul, siapakah nabi yang pertama? Maka Nabi mengatakan Adamu Adam. Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, wa nabiyun kana, apakah Adam itu benar-benar nabi? Maka Rasul mengatakan, na'am nabiyun mukallamun, benar Adam adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu yang diajak bicara oleh Allah. Dan disini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Tahkisli untuk Mishkatul Maksudi. Jika ada orang yang bertanya, kenapa Adam kok cuma nabi dan tidak rasul, maka jawabannya, Adam itu cuma nabi dan tidak rasul karena ketika itu tidak ada da'in, motivator pendorong untuk dikirimkannya rasul. Karena manusia seluruhnya agamanya sama, yaitu tauhid. Dan manusia ketika itu belum tersebar luas, belum banyak tersebar, dan belum banyak terfitnah dengan dunia, karena godaan dunia masih sedikit. Maka manusia adalah nafarun qalilun, jumlahnya cuma sangat-sangat sedikit. Dan semua mereka manusia ini mengikuti sunnah ajaran ayah mereka yaitu Ibrahim, yaitu Adam, dan beramal dan berbuat sebagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya Adam. Nah, ketika umat manusia telah tersebar kemana-mana dan jumlahnya banyak, dan mereka berselisih tentang agama, kita bertauhid ataukah tidak, maka barulah Allah kirimkan para rasul. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua, para malaikat bersujud dalam rangka melaksanakan perintah Allah kecuali iblis. Iblis diambil dari kata-kata abla sayublisu, artinya putus asa. Iblis disebut iblis karena dia telah dijamin putus asa untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Maka iblis tidak mau bersujud, dan iblis adalah setan. Artinya jika disebut setan secara mutlak, maka maknanya iblis. Lain kalau disebut setan manusia, ada embel-embel manusia. Kalau disebut setan, maknanya iblis. Kemudian Allah jelaskan sebab setan tidak mau bersujud, atau iblis tidak mau bersujud, karena minal jinni, dia adalah bagian dari jin. Jin dalam bahasa Arab artinya tertutup. Jin disebut jin karena tertutup dari pandangan manusia, tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Karena minal jin ini adalah kalimat baru, jumlah istinafiyah, kalimat baru untuk menjelaskan keadaan iblis. Bahasa iblis adalah bagian dari jin, artinya bagian dari kelompok jin. Bahkan iblis adalah cikal bakal nenek moyang jin. Fafasaqa'an amir rabbi, lalu iblis ini duhaka terhadap perintah rabbnya itu Allah. Fasaqa maknanya khawaja, sehingga maknanya iblis ini keluar dari ketaatan kepada Allah dalam perintah Allah. Dalam bahasa Arab, fasik makna aslinya adalah keluar. Orang Arab punya kalimat fasak katib tamroh, koma tersebut telah fasik. Nah, artinya infaroja telah lepas, ruang fatahat dan telah terbuka. Dan fasiknya iblis di sini adalah fasik besar, keduhakaan besar. Karena fasik itu ada dua macam, ada fasik besar dan ada fasik kecil. Keduhakaan besar dan keduhakaan kecil-kecilan. Keduhakaan besar itulah kemusyrikan dan kekafiran yang membatalkan iman. Nah, keduhakaan kecil-kecilan, keduhakaan kecil itulah keduhakaan yang tidak sampai derajat membatalkan iman. Itu orang berbuat maksiat dalam keadaan merasa salah dan merasa berdosa, dan sekiranya itu adalah satu hal yang haram. Maka fasiknya iblis di sini adalah fasik besar. Nah, bagaimana Allah jelaskan surat Al-Baqarah, ila iblisa atau astakbara wa kana minal kafirin. Iblis tunggal dan sombong, dan dia adalah jelas dia makhluk yang kafir. Jika saya yang bertanya, apakah bisa kita katakan zahir Al-Quran menunjukkan kalau iblis adalah bagian dari malaikat? Karena Allah perintahkan pada para malaikat untuk sujud, dan termasuk yang diperintahkan adalah iblis. Jawabannya tidak, itu bukan zahir Al-Quran. Karena tegas Allah katakan di surat Kahfi, karena minal jinni, Allah sebutkan bahasanya iblis adalah bagian dari jin. Maka tidak bisa orang mengatakan iblis bagian dari malaikat. Allah telah tegas mengatakan di surat Kahfi, iblis bagian dari jin. Memang Al-Quran menunjukkan bahasanya perintah sujud pada Adam juga ditujukan kepada iblis sebagaimana ditujukan kepada para malaikat. Dan kenapa perintah ini juga ditujukan kepada iblis? Para ulama mengatakan bahasanya dulu sebelum duhaka kepada Allah, iblis itu suka datang ke rombongan malaikat, kumpul-kumpul dengan malaikat. Oleh karena itu perintah untuk sujud pada Adam ditujukan kepada kumpulan malaikat yang tercipta dari cahaya. Nah, demikian juga iblis yang ada di kumpulan tersebut, meskipun iblis ini tercipta dari api. Lalu begitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kumpulan ini untuk bersujud, maka nampaklah watak mereka asli masing-masing. Maka kembalilah malaikat kepada asal-masal mereka, yaitu cahaya, yang cahaya benerang, yang memiliki sifat yang baik. Dan iblis kembali kepada asalnya, yaitu sombong dan enggan, dan mendebat dengan asal-asalan. maka iblis itu tidak mau sujud pada Adam karena dia enggan dan sombong terhadap perintah Allah, bahkan mendebat perintah Allah. Buktinya iblis berkata kepada Allah, "Qal ana khairun minhu." Aku, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Artinya, maka bagaimanakah engkau wahai Allah, kok bisa-bisanya kamu ini wahai Allah perintahkan aku untuk bersujud kepada satu makhluk padahal aku lebih baik daripada dirinya. Kemudian iblis memberikan alasan kenapa dia bisa mengatakan kalau dia lebih baik daripada Adam dengan mengatakan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari lumpur. Padahal kalimat ini engkau ciptakan aku dari api dan seterusnya ini adalah wahada alaihi, ini adalah bantahan untuk iblis sendiri malahan, karena makhluk yang tercipta dari tanah itu malah lebih baik daripada makhluk yang tercipta dari api, karena tanah itu lebih baik daripada api. Fal makhluk minan nar, maka makhluk yang tercipta dari api, maka dia tercipta dari api yang punya sifat membakar dan menyala-nyala. Dan pada api itu terdapat tanda ataish, pas itu tidak tenang, namun bergejolak. Tajidullah habafiha, engkau jumpai gejolak dan nyala api pada api yang gejolak ini bergerak ke kanan dan ke kiri, enggak mau tenang, enggak ada api yang tenang, anteng. Namun dia bergerak ke kanan dan ke kiri, nyalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Malah kaidatul mustaqirah, api itu tidak punya kaidah yang baku dalam artian tenang, ya begini saja enggak, namun mohon yang pertama kemari. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ihwasatul Lahfan menyebutkan perbedaan yang banyak antara tanah dengan api, dan menyebutkan bukan hanya perbedaan yang banyak namun kelebihan yang banyak yang dimiliki oleh tanah daripada api. Di antaranya beliau katakan bahwasanya api itu punya sifat kering, tanah itu punya sifat basah. Demikian juga beliau katakan bahwasanya tadi api itu bergejolak, enggak mau tenang, lain dengan tanah. Tanah itu tenang, ya gitu saja, mau diinjak-injak ya diem, mau ini ya diem, kalau mau disinggol ya diem, mau api disinggol bahkan kita. Kemudian seandainya kita andaikan, anggap saja iblis itu tercipta dari api dan iblis lebih baik daripada Adam, bukankah yang lebih layak dan lebih pantas bagi iblis adalah taat terhadap perintah penciptanya, bukan malah sombong dan malah menuding-nuding penguat penciptanya, gimana sih aku ini lebih baik kok malah kamu suruh-suruh untuk sujud sama si dia yang jelek ini. Bala, betul memang demikian, seharusnya minimal iblis itu anggap saja iblis itu lebih baik. Untuk ini diperintah Allah, maka dia seharusnya taat, tidak melanggan, wastakbara, bahkan sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan iblis. Apa tattakhiduna huwa dzurriyyatahu awliya? Apakah kalian wahai manusia menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai kekasih-kekasih kalian, sebagai suri teladan kalian? Mintuni, dengan meninggalkan aku Allah, padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian wahai manusia. Sungguh ini adalah pengganti yang sangat-sangat jelek. Kamu yang dimaksudkan kalian di sini, al-khitab, yang dimaksudkan dengan kalian orang kedua dalam ayat, dalam potongan ayat ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pelindung pelindung panutan-panutan selain Allah. Maka mereka menyembah setan dan meninggalkan penyembahan kepada Allah Ar-Rahman. Bagaimana firman Allah? Allah katakan alam a'ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah janjikan kepada kalian wahai keturunan Adam, janganlah kalian menyembah setan. Maka Allah sebut semua orang musyrik, semua orang kafir itu penyembah setan. Maka orang yang menyembah pohon, jahat batu, menyembah wali, menyembah kubur, semuanya Allah sebut sebagai penyembah setan. Semuanya Allah sebut dengan penyembah setan. Maka segala tandingan-tandingan selain Allah, Allah sebut sebagai setan dalam ayat ini. Kenapa demikian? Pak Alita sudah menjelaskan. Karena tidaklah orang itu menyembah selain Allah kecuali karena mengikuti godaan setan. Maka mereka menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah pohon, menyembah jin. Tidak saja tidak bukan karena mengikuti godaan setan. Oleh karena itu maka semua penyembah, semua orang yang menyembah selain Allah, baik menyembah matahari, pohon, mau batu, mau jin atau yang lainnya, maka tidaklah salah jika disebut menyembah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Atau setan adalah musuh yang mubin, menjelaskan permusuhannya. Maka abana yubinu artinya menjelaskan, abana yubinu mubin juga bisa artinya menjelaskan. Maka setan bukan hanya musuh, namun musuh yang menjelaskan. Saya ini musuh mulu, terang-terangan, belak-belakan, terang-terang ya, tanpa tutup-tutupi, tanpa disembunyikan, terang. Aku ini musuh kalian. Wanik buduni, dan Allah katakan sembahlah aku, hadza shiratal mustaqim, menyembah Allah bertauhid, itulah jalan yang lurus. Orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang berada di atas tauhid. Waduhnya tahu dan anak keturunan iblis, yaitu apa yang terlahir dari iblis, anak keturunan iblis. Lu gimana iblis kok punya anak keturunan? Apakah ada iblisah, iblis perempuan atau gimana? Maka berkaitan dengan hal ini, saya Muslimin menceritakan ada seorang ulama salaf ditanya oleh sekelompok orang yang muta'amirin, yang suka berjalan-jalan membahas sesuatu pada tidak ada manfaatnya. Mereka bertanya kepada ulama ini, hal isyafani zauja, apakah iblis punya istri, apakah namanya iblisah atau yang lain. Maka beliau menjawab singkat, inilah lam ahdu al-aqadha, aku tidak pernah hadir jadi saksi akan nikahnya iblis dengan istrinya. Jadi aku enggak tahu punya istri apa enggak, aku enggak pernah diundang akad nikah. Aku enggak pernah diundang diminta jadi saksi atau hadir di walimah pernikahan iblis. Jadi aku enggak bisa jawab iblis itu punya istri ataukah tidak. Ya, istrinya siapa namanya? Enggak pernah diundangi. Kalau ada undangannya kan ada, ini akan menikah iblis dengan siapa, ini ada undangannya. Ini gak ada undangannya, saya gak tahu punya istri apakah tidak, istrinya iblis namanya siapa, gak tahu. Jawab singkat, inilah ahdu al-akadha, gak menghadiri akadnya ya, nanti gak tahu. Wahada su'alu lada ialah, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, dan pertanyaan semacamnya adalah pertanyaan yang tidak perlu. Kita cukup beriman bahwa iblis punya anak keturunan. Adapun apakah keturunannya itu dengan beristri atau tanpa istri, maka kita tidak tahu. Karena punya keturunan tidak harus berarti punya istri. Buktinya, bukankah Allah menciptakan Hawa dari Adam? Maka Adam punya keturunan, yaitu Hawa, tanpa punya istri. maka Hawa sepatutnya adalah anaknya Adam. Maka boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala mungkin-mungkin saja Allah menciptakan keturunan iblis, namun dari badannya iblis sendiri, sebagaimana Allah menciptakan Hawa dari badannya Adam. Maka permasalahan ini itu masalah-masalah gaib. Tidaklah sepatutnya seorang manusia atau seseorang itu yuridu alaiha syai'an, membawakan cerita tentang satu hal berkaitan dengan hal yang gaib lebih daripada apa yang terdapat dalam dalil. Karena masalah gaib itu di luar kemampuan kita. Kita cukup beriman kalau iblis punya anak keturunan. Apa akan tapi apakah ada keharusan bagi kita untuk beriman kalau iblis itu punya istri? Jadi tidak ada keharusan. Maka apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali selain aku yang kalian loyal kepada mereka dan mengambil perintah, melaksanakan perintah mereka dengan meninggalkan perintah Allah, padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian? Inilah sasaran pengingkaran. Artinya bagaimana kau bisa-bisanya kalian ya, wahai manusia, menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian, padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh manusia ya. Maka ini adalah termasuk kebodohan, kekurangan akal, wanafsi tasawuf, dan jeleknya tindakan. Sungguh satu tindakan yang sangat-sangat jelek, sikap yang sangat-sangat jelek, ada seseorang kok menjadikan musuhnya sebagai kekasihnya. Bisa dizalimina badala, maka iblis dan anak keturunannya adalah sejelek-jelek pengganti. Maka sejelek-jelek pengganti ini adalah pengganti untuk mereka. Lalu apa sebaik-baik pengganti? Baik-baik mengganti adalah menjadikan Allah sebagai wali dan tidak menjadikan setan sebagai wali. Dan apa yang dimaksud dengan zalimin dalam ayat ini, orang-orang yang zalim dalam ayat ini? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan zalimin dalam ayatnya adalah kafirin. Karena orang-orang kafirlah orang-orang yang menjadikan setan dan anak keturunannya sebagai kekasih-kekasih. Yang mereka ini menjadikan setan sebagai kekasihnya ala wajil islah, secara mutlak, secara totalitas, alias 100% menjadikan iblis dan keturunannya sebagai kekasih, sebagai pelindung, sebagai panutan dan teladan. Yang kedua, mungkin juga zalimin di sini, kita katakan zalimin di sini bermakna umum mencakup orang kafir. Demikian juga mencakup seorang muslim yang memiliki kezaliman, asalkan kezaliman yang kecil yang tidak sampai derajat kekafiran. Maka seorang muslim yang ahlul maksiat atau ahlul bidah dan dia masih muslim, maka ada pada dirinya loyalitas kepada setan sesuai dengan kadar berpalingnya si muslim ini dari memberikan loyalitas kepada Allah. Maka semakin besar maksiatnya berarti semakin besar loyalitas kepada setan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.